Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tidak berapa lama lagi kita akan menyambut bulan Lebaran. Iya, bulan suasana Sawal. Lebaran. Suasana Ustaz Sofyan sudah senyum-senyum sekarang, iya. Ya. Udah siap queen Ustaz Sofyan. Iya, segala macam sudah disiap. Iya. Anak-anak udah beli baju baru. Hanya ada satu yang belum siap. Apa itu? Hari-hari terakhir gema takbir belum terdengar. Iya, benar sekali. Ya, pada hari ini kita akan mengkaji ayat 146 dari surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Pahala yang besar. Lebaran diminta Allah pada ayat kemarin untuk tidak dilakukan secara kemunafikan. Iya, menghindari saatnya segala kita untuk bersihkan jiwa dan raga. Bukan hanya menghindari kemunafikan, tetapi menghadapi orang munafik, jangan dengan cara munafik. Jangan dengan cara munafik, iya. Karena kita lihat, sangat sedih rupanya munafik di akhirat, juga di dunia. Juga termasuk di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, benar sekali. Jadi bagaimana kita menghadapi hari-hari Lebaran ini dengan taubat? Taubah. Wa aslahu. Islah. Mengadakan islah dengan siapa saja yang pernah menyakiti kita atau kita pernah menyakiti orang. Inilah saatnya untuk mengadakan perbaikan. Taubah, islah, i'tisam billah. I'tisam, jangan dan lihat ikhlas. Jangan lihat muka orang itu. Benci kalau kulihat. Jangan lihat mukanya. Lihatlah wajhullah. Muka Allah, Allah yang memerintahkan kita untuk bersatu kepada Allah dengan bersilaturahmi dengan orang yang pernah menyakiti kita atau kita pernah menyakiti orang. Dan munafik itu sendiri salah satu objek dari dakwah. Iya, benar sekali. Inilah momen kita untuk mendatangi dia supaya dia mau tobat, kita pun lebih meningkat. Jadi kalau semua orang beriman, tidak ada kafirin dan munafikin, berarti telah lepas dari perjuangan dakwah. Benar sekali. Dan penting semua itu harus diniatkan ikhlas, bukan saja puasa lillahi ta'ala. Lebaran pun harus lillahi ta'ala. Ustaz Ardi melihat Lebaran lillahi ta'ala ini gimana, Ustaz Ardi? Ya, kalau pada anak kecil sangat mudah kita. Lebaran itu baju baru, itu ikhlas. Al-Aid, Al-Aid. Belum terjadi. Jadi kalau ikhlas lillahi ta'ala ini memang ukurannya ada pada person masing-masing. Saya melihat masing-masing. Kalau di Timur Tengah kan ada namanya istilah Ma'idatul Rahman. Iya. Ma'idatul Rahman. Terkadang kita tidak tahu hidangan buka puasa itu bertebaran di pinggiran jalan, di trotoar dan lain sebagainya. Dan ikhlas betul ya, tanpa menyebutkan siapa namanya ya. Tanpa menyebutkan nama. Dan mereka sudah terbiasa kalau di Arab Saudi kan ada itu sabil-sabil. Ini adalah bahagian dari kegembiraan, sebuah kemenangan. Hanya saja ini momennya terjadi pada saat haji atau pada bulan Ramadan. Ramadan. Hanya 2 bulan, bulan haji. Kenapa tidak 12 bulan? Iya. Sehingga ada peluang bagi orang-orang yang beriman ini bertaubat, islah, i'tisam dan ikhlas. Ini 4 konsepnya, 4 konsep kemenangan itu. Itu sebetulnya jangan cuma 2 bulan. Iya kan? Tetapi harus 12 bulan. Sehingga roda kehidupan mukmin itu tidak ada lagi yang meminta-minta, yang kelaparan dan lain sebagainya. Dan inilah hakikat dari Lebaran. Lebaran. Lebar, lebar. Kita melebarkan sayap, kebaikan, melebarkan kebaikan, melebarkan perjuangan kan. Sehingga kita kembali kepada fitrah kita. Benar. Jadi semakin kita suci, itu semakin terasa kebaikan itu kepada orang lain. Jadi jangan sampai di hari yang lebar ini hati kita sempit. Iya. tidak bisa menyeberang karena apa? Karena masih bermusuhan dengan tetangga. Iya. Yeah. Sudah tidak zamannya lagi. Di hari yang lebar ini lebarkanlah hati. Lebarkanlah hati. Iya. Yeah. Lebarkanlah pengaruh, lebarkanlah segala kebajikan. Segala kebajikan. Musa Perdana mungkin bisa menambahkan yeah. Wa ulaika mal mukminin. Munafik kalau taubat menjadi mukmin sejati. Ada yeah. peluang. Iya, benar sekali. Artinya ruang-ruang untuk kembali kepada kebaikan itu tetap disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat Allah itu tetap akan terbuka karena ya. Disitulah letak kasih sayang Allah. Bahkan Ramadan disebut dengan Syahrul Taubah, eh? Iya, Syahrul Taubah. Syahrul Maghfirah. Iya. Karena itu di situ Allah benar-benar bukakan pintu langit dan menutup pintu neraka. Iya, tu tahfi abwaabus sama wa tughlaqu fihi abwaabun nar. Allah buka pintu langit dan Allah tutup pintu neraka. Artinya Allah tapi, sudah melebarkan. Allah melebarkan. Iya. Iya, khusus untuk bulan Ramadan Allah sudah perlebar itu. Iya. Iya. Sekarang jadi, tinggal kita lah iya, melebarkan. Sekarang tinggal kita yang bagaimana melebarkannya. Artinya begini, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk mempergunakan Ramadan ini dengan empat konsep ini. Bertaubat, berislah, berpegang teguh kepada Allah, ikhlas. Akan tetapi konsep yang empat ini juga akan mempengaruhi kehidupannya pasca Ramadan. Yes. Pasca Ramadan. Iya. Hmm. Salah satunya adalah keikhlasan seorang muslim di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu ditentukan oleh bagaimana dia ikhlas ketika berada di hari lebaran. Pasca yeah. pasca Ramadan itu selanjutnya. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan dan kesuksesan seorang mukmin di bulan puasa itu sangat dipengaruhi bagaimana tingkah lakunya setelah pasca Ramadan itu. Nah, jadi mudah untuk melihat bagaimana seorang muslim ikhlas di bulan lebaran ini, di bulan Syawal ini, caranya adalah ketika dia tidak berat lagi melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika dia masih berada di bulan Ramadan. Itu indikasi atau ikhlasan. Ini ada urutan-urutan. Jadi dia diperintahkan pertama sekali taubat. Taubat, ya. Taubat ini ibaratnya adalah first start. Ya. Jadi mula-mula ia mengharungi kehidupan setelah munafik, ya kan? Tinggalkan itu, start pertama taubat. Taubat. Hati pertama taubat. Setelah taubat apa? Baru masuk langkah kedua yaitu islah. Islah. Ya. Perbaikan diri, keluarga, rumah tangga dan lain sebagainya. Setelah itu dia i'tisam. Ya. Betul-betul dia mengadakan pergulatan yang baik, ya, perkumpulan yang baik dengan orang lain. Kemudian barulah terwujud ikhlas, ikhlas, ya. Ya. Ikhlas beragama untuk Allah. Ya. Ini ada halte-halte, empat halte: taubat, islah, i'tisam, dan ikhlasuddin lillah. Pada tahapan ikhlasuddin lillah ini tidak bisa digapai kecuali bagi orang-orang yang telah menjalani taubat duluan. Iya, benar sekali. Mm-mm. Saya melihat begini, di bulan Lebaran yang akan kita hadapi nanti. Biasanya itu kita tidak ikhlas melihat makanan yang ada di depan kita, sehingga kita menemukan sangat begitu kenyang, sehingga kita melihat apakah kita ini masih manusia atau bukan, gitu, begitu kenyangnya. Bahkan ada indikasi banyak orang Islam itu meninggal di hari Lebaran karena pola hidup yang makannya begitu tidak teratur, terkontrol. Jadi ada budaya yang harus kita sederhanakan. Silaturahmi oke. Kalau bisa makanan nggak harus ada di meja. Apalagi sirup-sirup yang itu membahayakan. Makanan, cuma kacang goreng aja, kacang goreng aja. Kenapa? Rupanya itu merusak. Saya melihat kebudayaan Mesir, mungkin Arab Saudi juga begitu saat ada di sana, itu Lebaran itu tidak semewah yang ada di Indonesia. Lebaran di Mesir banyak buah-buahan. Iya, jadi bagaimana kita mempolakan Lebaran itu hidup sehat. Hidup sehat. Jangan karena Lebaran kita mati. Air putih dan bukan buah. Bukan hanya Ramadan hidup sehat, tapi Lebaran juga hidup sehat. Jadi saya melihat bahwa setelah puasa itu ada puas-puasi. Ini yang bahaya. Setelah berpuasa seakan-akan hari Lebaran itu hari balas dendam. Makan habis-habisan. Nah ini tentu bukan orang-orang yang taubat tadi. Artinya... Yeah. Kalau Ustaz Sofyan tadi menggunakan istilah halte pertama saja, dia belum sampai kepada tingkat itu. Gitu. Bagaimana halte-halte berikutnya? Maka di dalam tahapan, ini kan kita berbicara tentang kemunafikan, kekufuran pada ayat-ayat berikutnya. Kemudian ini kan menjadikan solusi. Solusi. Begitu juga Ramadan, itu adalah pesantren bagi kita melatih dan menempa diri kita. Dan setelah itu kita diwisuda dalam bentuk Lebaran ini. Begitu. Bagaimana? Wisuda yang kita capai pada hari Lebaran ini benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah orang yang pantas diwisuda dan pantas untuk mendapatkan predikat rahmat, maghfirah, dan ekskuminan nar dari Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Tentu tahapan-tahapan taubat, islah, saling memaafkan begitu, dan i'tisam billah, berpegang teguh dengan agama Allah dan mengikhlaskan agama itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu pada diri sendiri, keluarga, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Barulah maksudnya faulaika ma'al mu'minin. Jadinya kalau dia sudah memasuki empat hal itu, taubah, islah, i'tisam, dan ikhlas, barulah dia setara keluar dari kemunafikannya, ia telah masuk kepada golongan orang mukmin. Seketika gemar takbir nanti, ya, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun dan lain sebagainya, itu akan sangat terasa bahwasanya dia saat ini bersama mukminin, selamat tinggal dunia munafikin, begitu. Suatu hal yang menyedihkan nih, Pak Ustaz. Iya. Kita melihat di akhir-akhir ini, masjid kita ini sekarang sudah kurang sholat terawihnya. Kurang sholat terawih. Asrul awakhir itu bukanlah untuk sadda izarohu, sebagaimana Nabi melakukan ikat pinggang untuk melakukan i'tikaf dan sholat terawih. Tapi ini adalah kesempatan untuk membakar kue. Untuk melupakan Ramadan di mana peluang emas sekarang telah di hadapan dia. Bagaimana kita melihat ihya'u Lailatul Qadar ini? Jadi sebetulnya konsep yang kita inginkan itu wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Di sini seakan-akan Allah memberikan masyahid, pemandangan-pemandangan yang besar, bahwasanya kita itu mendapatkan ajran 'azima, upah yang banyak, ganjaran yang luar biasa, ya. Jadi ajran 'azima itu bukan hanya dari dunia ini kita dapat orang. Kenapa? Karena ketika seorang munafik, ya, telah dicuci dan dia telah nyantri dalam Universitas Kenabian Terbuka. Jadi Ramadan ini cocok Universitas Kenabian Terbuka, maka ia akan mendapatkan ajran azima. Ya, bukan hanya di dunia ia dapati. Di dunia ketika ia telah keluar dari dunia kemunafikan, itu berarti ia telah mendapatkan ajran azim. Apalagi di akhirat. Alhamdulillah. Ya. Melepaskan diri dari lingkungan kemunafikan itu telah ajran azim. Dan ini saya melihat tentang ajran azim ini adalah bandingan terbalik dari apa yang difirmankan Allah pada ayat 138 yang sudah kita bahas pada beberapa hari yang lalu tentang balasan bagi orang-orang munafik, yaitu adzaban alima, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nah, orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan ajaran azimah. Nah, tentu keberimanan seseorang itu yang paling mengetahuinya adalah dia sendiri, diri pribadi begitu. Maka kualitas Ramadan kita pada masa yang lampau, yang paling mengetahui tentang dia berkualitas atau tidak berkualitas itu adalah diri kita sendiri. Berarti di sini gairah semakin mendekatnya Idul Fitri, gairah ibadah semakin tinggi, meningkat. Semakin tinggi. Bukan lagi perhatiannya kepada material duniawi, kue itu, kue ini, ganti cat dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita melihat di dalam sirah para sahabat dan Rasulullah SAW, begitu mereka melepaskan bulan Ramadan, mereka menangis. Karena apa? Karena mereka mengetahui bahwa bulan yang berlipat ganda pahalanya ini akan berlalu. Tidak ada jaminan bahwa mereka Ramadan tahun depan akan mereka jumpai lagi. Nah, jadi mereka itu seakan-akan menganggap Ramadan itu benda yang akan hilang dari diri mereka. Nah, berbanding terbalik sekali dengan kita, dikala memasuki Idul Fitri kita membakar lilin, memainkan kembang api begitu ini. Atau atau ada yang menganggap Ramadan ini sebagai beban. Itulah kemunafikan, itulah, berarti masih ada di dalam diri. Beban itu tadi beban yang diekspresikan ketika Lebaran itu, Ustaz, dengan kegembiraan yang berlebihan, dengan kebahagiaan yang terlalu berlebihan dan cenderung kepada kemaksiatan sebenarnya. Kita melihat bahwa seakan-akan ada, katakanlah, suatu image di masyarakat kita yang berkembang, kalau tak masak lontong tak sah lebarannya, kan begitu. Kalau tidak masak kue tidak sah lebarannya. Kalau tidak menggunakan baju baru, tidak sah lebarannya. Yeah. Nah, ini adalah satu persepsi yang perlu kita rubah. Padahal kita akan membesarkan Allah, ya. Betul. Allahu Akbar. Bukan kue yang dibesarkan. Iya. Yeah. Jadi bukan dalam bentuk yang materialistis yang perlu dikembangkan, tetapi adalah bagaimana menjaga ruh ibadah yang ada pada bulan Ramadan itu supaya dia tetap mengalir terus di dalam bulan yang berikutnya. Bahkan terkadang ada persaingan antar ustaz, mana masjid yang besar, mana amplop yang besar dan lain sebagainya. Ini dalam konteks kekinian, jadi juga real ya bahwasanya. Saya ingin menambahkan satu hal saja bahwa ini menarik untuk kita kaji ketika dari pembicaraan kita tadi. Saya menangkap seperti ini, yang saya pahami bahwa ketika seorang muslim akan meninggalkan Ramadan ini dalam keadaan tertawa, yakinlah bahwa ada sesuatu yang salah yang terjadi pada dirinya. Dia bahagia, dia bahagia meninggalkan bulan Ramadan. Kenapa? Karena memikirkan akan masuk kepada lebaran, makan enak, itu pasti ada sesuatu yang salah. Tapi pada saat seorang mukmin merasa sedih ketika meninggalkan bulan Ramadan ini, maka itu artinya empat konsep tadi sudah tertanam dalam, mengakar di dalam jiwanya, yaitu konsep taubat, islah, i'tisam, dan juga ikhlas. Bahkan Ustaz Perdana ada konsep pendidikan yang sangat bagus, artinya sukses itu banyak diraih karena lapar. Iya. Sukses jarang diraih karena kenyang, karena enak, karena enak. Ya, kalau kita melihat di akhir pertemuan kita ini dan juga di akhir Ramadan ini, maka masih ada kesempatan kita untuk bertaubat. Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Kemudian islah. Iya, islah. Kemudian i'tisam dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Satu harapan dan satu pinta kita, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini adalah Allah makhtim bisholihati a'malina. Yeah. Mudah-mudahan ini adalah husnul khotimah. Wahita muhumis, kita ingin penutupan Ramadan ini adalah penutupan yang wangi sebagaimana wanginya minyak kasturi. Dan hilangkan konsep tiada maaf bagimu. Iya, tentu saja ini kita harapkan bahwa ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang kita sembah. Puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka maafkanlah sesama kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustadz Perdana, Ustadz Ardiansyah, dan Ustadz Sofyan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita pun dapat mengarungi lebaran ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebentar.